إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang beberapa syubhat terkait dengan hukum dari bid'ah, bahwa ahlul bid'ah ad-dhalal mereka berdalilkan dengan beberapa hadis dan juga beberapa peristiwa yang terjadi pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk melegalkan bid'ah yang mereka yakini dan mereka amalkan. Di antaranya adalah tentang barakallahu fikum, bahwa di sana ada beberapa amalan bid'ah yang dilakukan oleh salafuna soleh yang terjadi pada generasi mereka sementara mereka tidak mengingkarinya. Di antaranya adalah pengumpulan Al-Quran menjadi satu buku yang mana sebelumnya tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maksudnya tidak diamalkan oleh Abu Bakar, Umar barakallahu fikum, dan juga sholat tarawih secara berjamaah ini merupakan bid'ah kata mereka. Diamalkan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab dan bahkan Umar mengatakan ni'mat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Barakallahu fikum. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum bantahan-bantahan dari para ulama tentang syubhat-syubhat yang mereka sebutkan. Yang pertama adalah tentang penulisan Al-Quran, yang pertama adalah tentang salat tarawih secara berjamaah. Salat tarawih barakallahu fikum sudah diamalkan pada zaman Rasulullah, bukan suatu hal yang baru. Diamalkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah di belakang satu imam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian berjalan beberapa hari dan para jamaah yang mengikuti salat tarawih tersebut bertambah banyak, semakin hari semakin bertambah jamaahnya. Ada respon yang sangat baik dari para sahabat ketika itu, semangat yang sangat luar biasa. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir. Khawatir kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan amalan ini. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu meninggalkan salat tarawih secara berjamaah. Beliau sampai beliau meninggal, beliau melakukan salat tarawih di rumahnya. Naam. Setelah itu para sahabat sholat tarawih sendiri-sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, mutafarrikin, terpisah-pisah. Naam. Kemudian pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan para sahabat di belakang satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Dan beliau ketika itu mengatakan ni'mat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya secara bahasa, secara bahasa yang dahulu sebelumnya ditinggalkan kemudian beliau menghidupkannya kembali. Nah, bukan dalam artian bid'ah yang diinginkan oleh Umar bin Khattab adalah barakallahu fikum bid'ah pada dasarnya. Nah, karena salat tarawih itu sudah ada dasarnya di dalam syariat, ada contohnya dari Nabi. Sementara bid'ah yang dilarang di dalam hadis-hadis Nabi SAW, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contoh, yang tidak ada contoh. Kemudian penulisan Al-Quran pembukuan Al-Quran, pengumpulan Al-Quran menjadi satu buku dikumpulkan. Barakallahu fikum. Ini kata mereka tidak ada pada zaman Rasulullah. Maka kita katakan bahwa penulisan Al-Quran itu sudah ada. Bahkan di antara para sahabat ada yang dikenal dengan Katibul Wahyi. Nah, Katibul Wahyi di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ipar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Katibul Wahyi, penulis wahyu. Di antara para sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk menulis, menulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ketika itu terpisah-pisah, tidak terkumpulkan. Nah, ada yang menulis satu surat, dua surat, ada yang sebagiannya beberapa ayat di kulit-kulit pohon, di kulit-kulit hewan yang sudah disamak. Barakallahu fikum, kemudian tersimpan. Maka ketika terjadi peluasan wilayah Islam, kaum muslimin membuka wilayah-wilayah baru, memerdekakan wilayah-wilayah dari kekufuran dan kesyirikan, dan masuk Islam orang-orang secara berbondong-bondong. Ada yang dari negeri Romawi, ada yang dari negeri Persia. Barakallahu fikum. Dan banyak dari mereka dari kalangan ajam. Banyak dari mereka dari kalangan ajam. Barakallahu fikum. Sehingga terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Dan bahkan sampai terjadi keributan. Sampai terjadi keributan. Maka Hudzaifah ibn Yaman mendatangi Naam Khalifah Ar-Rashid Uthman bin Affan dengan mengatakan adrikin nas qabla an yakhtalifa. Naam qabla an takhtalifa al-ummatu ala kitabihim. Selamatkan kaum muslimin, jangan sampai mereka berselisih tentang kitab mereka. Naam, tentang kitab mereka, jangan sampai mereka berselisih tentang kitab mereka sebagaimana ahlul kitab mereka berselisih tentang kitab mereka. Akhirnya dibentuklah tim khusus. Barakallahu fikum, ditunjuk dari para sahabat dari kalangan huffaz, penghafal-penghafal Al-Quran yang ketika itu masih ada dan masih hidup. Dan Utsman berpesan kepada mereka, apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikan, barakallahu fikum, urusan tersebut sesuai dengan bangsa Quraisy. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dari bangsa Quraisy dan Al-Qur'an diturunkan kepada mereka dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Dikembalikan kepada bahasa atau lahjah logat dari bangsa Quraisy. Akhirnya dikumpulkan, barakallahu fikum, Al-Qur'an menjadi satu buku. Dan ini merupakan tugas yang amat besar. Merupakan tugas yang sangat besar, dan itu pun diakui oleh pemimpin dari tim tersebut, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Merupakan sebuah tugas yang sangat berat. Kemudian terkumpulkanlah dan dikumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Qur'an semuanya dari rumah-rumah kaum muslimin. Yang tertulis secara terpisah semuanya dikumpulkan, kemudian dibakar, dimusnahkan, dan yang tersisa adalah satu mushaf, barakallahu fikum, yang dikumpulkan oleh tim yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Maksudnya di sini adalah apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu sudah ada salafnya. Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan di antara para sahabat untuk menulis Al-Qur'an. Begitu juga sudah ada upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Umar untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu buah buku. Dan hanya saja tidak kesampaian karena ketika itu mereka sibuk. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar sibuk, barakallahu fikum, untuk memerangi kaum-kaum pemberontak, baik dari kalangan murtadin atau orang-orang yang enggan untuk barakallahu fikum menunaikan zakat. Nah, kemudian berhal ini dan setelah Utsman bin Affan meninggal, kemudian Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau sebagai Khalifatul Rashid. Ali bin Abi Thalib mengatakan, andai kata Utsman tidak melakukannya, maka niscaya saya akan melakukannya. Andai kata Utsman tidak membentuk tim untuk mengumpulkan Al-Quran, maka saya akan yang akan melakukan perbuatan itu. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan didukung oleh para sahabat. Ala ra'sin diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum. Wa kitabatul hadith. Wa kitabatul hadith dan penulisan hadith. Nah, penulisan hadith. Nam ditulis musnad, mu'jam, ditulis kitab as-sunan, as-sahih, as-sahih, kitab-kitab as-sahih. Barakallahu fikum. Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, nam al-Muwatta Malik, al-Musnad, al-Imam Ahmad, al-Baihaqi, as-sahih al-Bukhari, Muslim, nam as-sahih dari kitab Ibnu Hibban dan al-Hakim. Itu adalah penulisan-penulisan hadis. Kata mereka ini tidak ada pada zaman Rasul. Ini adalah bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa ini diperbolehkan sementara yang lain dilarang kata mereka? Nah, barakallahu fikum. Jawabannya adalah wa kitabatul hadith aidan laha aslun fi syar'i. Penulisan hadith juga ada dasarnya di dalam syariat. Faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kitabati ba'dil ahadith li ba'di ashabihi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menulis sebagian dari hadis-hadis beliau. Beliau memerintahkan kepada sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nam lamma talaba minhu dzalika, ketika beliau diminta untuk hal demikian. Ada yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dituliskan na'am, agar dituliskan hadis-hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ada yang meminta kepada Nabi dituliskan hadis-hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan tersebut. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaktubul hadis. Dan di antara para sahabat adalah Abu Hurairah. Beliau termasuk di antara sahabat yang menulis hadis fi ahdin Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-mahdhuru min kitabatihi bi sifatin 'amatin fi ahdihi khasyyata an yakhtalita bil Qur'ani ma laysa minhu. Wa kana al-mahdhur, ketika itu adalah ditulisnya hadis barakallahu fikum dengan gaya penulisan atau pengumpulan secara umum, secara banyak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya kekhawatiran tercampurnya hadis dengan Al-Qur'an. Nah, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ketika itu. Nah, melarang. Tapi di lain waktu Nabi juga memerintahkan dan mengizinkan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang? Tentunya ada sebabnya. Barakallahu fikum. Sebabnya adalah adanya kekhawatiran tercampurnya antara hadis dengan Al-Qur'an. Karena semuanya itu bersumber dari lisan Nabi. Semuanya bersumber dari lisan Nabi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan sesuai dengan apa yang diwahyukan kepada beliau. Adapun hadis itu umum, baik itu sifatnya dari ucapan Nabi langsung atau perbuatan Nabi, naam, atau persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kalau seandainya dan ada beberapa para sahabat yang menulis naam dengan gaya penulisan yang umum, maksudnya dikumpulkan dalam satu tulisan, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kenapa? Khasyyata an yakhtalita bil Qur'ani ma laysa minhu. Karena khawatir, naam khawatir karena adanya kekhawatiran dari tercampurnya Al-Qur'an dengan yang bukan bagian dari Al-Qur'an. falamma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam intafa hadzal mahdhur. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, maka kekhawatiran itu sudah hilang. Nah, kekhawatiran itu sudah tidak ada, li'anna al-Qur'an qad takamala, karena Al-Qur'an itu sudah sempurna. Nah, karena Al-Qur'an sudah sempurna, Al-Baqarah sudah tutup, Ali Imran juga sudah selesai. Nah, tidak akan bertambah lagi jumlah ayatnya. Barakallahu fikum. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada kemungkinan ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis, karena nam itu yang alasan yang disebutkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika Nabi sudah meninggal, Al-Qur'an pun juga sudah sempurna, maka kekhawatiran itu sudah tidak ada. Karena Al-Qur'an sudah sempurna, tidak ada lagi penambahan-penambahan. Wadubita qabla wafatihi, dan Al-Qur'an itu sudah dimantapkan dan dirampungkan sebelum beliau meninggal. Fadawwanal muslimun al-hadits ba'da dzalika. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin menulis hadits-hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, dalam rangka apa? Hifdzan lahu minad dhiya', dalam rangka untuk menjaga dan melestarikannya, dalam rangka untuk menjaganya, jangan sampai hilang. Karena kalau hanya dihafal melalui dada-dada kaum muslimin, maka ketika meninggal, maka orang ini yang menghafal ini bisa saja dia lupa, barakallahu fikum, atau dia meninggal kemudian ilmu tersebut hilang. Maka kaum muslimin barakallahu fikum menulis hadis-hadis Nabi dalam rangka untuk menjaganya dari barakallahu fikum agar tidak hilang. Fajazahumullahu anil islami wal muslimina khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka atas bakti mereka terhadap Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang baik. Haitsu hafizu kitab rabbihim wa sunnata nabiyhim, yang mana mereka berupaya untuk menjaga kitab rob mereka dan sunnah nabi mereka dari kehilangan dan upaya dari orang-orang yang ingin merusaknya atau ingin mempermainkannya. Barakallahu fikum. Ini bantahan yang disebutkan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di sana ada barakallahu fikum, di antara ahlul bid'ah mereka juga berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, dengan sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala terus menerus mengalir dari orang-orang yang mengikutinya dan tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, dan sebaliknya, barang siapa yang man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha, barang siapa yang mencontohkan contoh yang tidak baik, maka atasnya dosanya dan dia memikul dosa-dosa dari orang-orang yang mengikutinya. 6. Hadis yang sahih. Mereka berdalilkan, kalau seandainya kita memberikan contoh yang baik, kata mereka, as-sunnah itu memberikan contoh, kata mereka, adalah sesuatu yang baru. Memberikan contoh yang baru, yang namanya juga memberi contoh, berarti tidak ada sebelumnya yang melakukannya. Selama itu baik, maka tidak mengapa, dan bahkan dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Barakallahu fikum. Kemudian juga di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi contoh itu, dibagi menjadi dua, ada yang baik dan ada yang tidak baik, ada yang jelek. Menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu membagi ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, kata mereka. Barakallahu fikum. Mereka berdalilkan dengan hadis ini. Dijawab oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Naam, hadza ghalatun wa mughalatah. Ini merupakan kesalahan dan kesalahan yang diupayakan. Naam. Dicari-cari. Wa la yajuzu an yahtajja ala ijadil bid'ah wa la iqraril bid'ah bi hadzal haditsis sahih. Tidak dibenarkan untuk berhujjah. Tidak dibenarkan untuk berhujjah ala ijadil bid'ah, untuk melegalkan bid'ah, untuk membuat sebuah bid'ah dan melegalkannya dengan hadis yang sahih ini, yaitu hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Lianna al murad man sanna fil islam al muradu bidzalika, karena maksud dari hadis ini adalah idharuha wa ibrazuha wa da'watu ilaiha ba'dama umitat. Maksudnya adalah menampakkannya dan memunculkannya dan mengajak kepadanya setelah ditinggalkan. Setelah ditinggalkan au jahilahan nas, atau setelah kaum muslimin melalaikannya dan tidak mengetahuinya. Pada dasarnya amalan tersebut itu sudah ada dasarnya. Amalan tersebut sudah ada dasarnya. Jadi maksud hadits man sanna fil Islam maksudnya adalah ini adalah tentang amalan-amalan yang sudah ada dasarnya. Nah, sudah ada dasarnya, kemudian setelah itu banyak dari kaum muslimin yang melalaikannya, yang melupakannya, dan bahkan ada yang tidak mengenalnya dan tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Laisal murad al-ibtida' wal-ihdad. Bukan maksud dari hadis ini adalah membuat sesuatu yang baru dan mengada-ngada suatu hal yang baru. Kenapa para ulama memaknakan hadis itu dengan makna yang kita sebutkan tadi? Naam li'anna hadza. Kalau seandainya hadis ini kita jadikan sebagai dalil untuk melegalkan perbuatan bid'ah, barakallahu fikum, ini bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan hal baru dalam urusan kami, di dalam syariat kami yang bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Begitu juga hadis wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Naam, hati-hatilah kalian dari hal-hal yang baru. Kemudian Nabi juga mengatakan syarrul umuri muhdatsatuha. Naam, sebaik-baik urusan adalah perkara-perkara baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wal ahaditsus sahiha wadihatun fi man il bid'ah. Dan hadis-hadis yang sahih jelas. Sangat jelas di dalam larangan dari perbuatan tersebut. Wa tahdhiru minha, dan juga hadis tersebut, hadis-hadis tersebut memperingatkan kita darinya. Wa annaha minal munkar fala yajuzu li ahadin an yahkuma 'alal bid'ah bi annaha hasanatun li ajli fahmihi as-sayyi. Dan bahwasanya perbuatan bid'ah itu adalah mungkar dan tidak boleh bagi seorang pun untuk menghukumi sebuah bid'ah dikatakan sebagai suatu yang baik dikarenakan pemahaman dia yang salah tentang hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, jangan sampai dia melegalkan perbuatan bid'ah karena dia salah di dalam memahami hadis tersebut. Wa tahrifun juga terdapat dan penyelewengan karena maknanya adalah ibrazus sunan wa idharuha, maknanya adalah menampakkan sunnah dan memperjelasnya. Sannaha ay adharaha wa abrazaha wa bayyanaha lin-nasi hatta ittadaw bihi fiha, menampakkannya dan menjelaskannya dan berupaya menerangkannya kepada kaum muslimin agar mereka mencontoh, agar mereka mencontoh, mencontohnya dalam perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Wa hatta saru khalfahu biha ba'dama jahiluha, sehingga mereka berjalan di belakangnya setelah mereka tidak mengetahuinya. Nah, wa ba'dama ghafalu anha, dan setelah mereka lalai dalam hal ini. Amma ihdatul bid'ah fala yajuz. Adapun mengadakan sesuatu yang baru, maka hal ini tidak diperbolehkan. Di antara dalil pemahaman barakallahu fikum tentang hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan seperti yang disebutkan oleh al-Imam Abdul Aziz bin Baz barakallahu fikum, di antara hal yang menguatkan makna yang disebutkan oleh al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah adalah sababul wurud, sebab keluarnya hadis. Bagaimana kejadian dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan? 6. Sebagaimana hal ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi barakallahu fikum, sebab anna sabab alladhi ja'a li ajli al hadith huwa shadaqah al masyru'ah. Bahwasanya sebab keluarnya hadis tersebut adalah sedekah atas sebuah amalan sedekah. 6. Yang disyariatkan. Sedekah ini disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Bahkan pada zaman-zaman sebelumnya sedekah itu sudah disyariatkan. Berinfak. 6. Riwayat Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah. Qala kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Dahulu kami pernah bersama Rasulullah di tengah siang. Kemudian datang kepada beliau sekelompok orang yang pakaiannya lusuh dan memanggul pedang. Dalam keadaan memanggul pedang, kebanyakan atau bahkan semuanya dari Mudhor, dari suku Mudhor. Nah, dari keadaan mereka ketika itu sangat memprihatinkan. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan mereka yang sangat memprihatinkan ketika itu. Kemudian beliau masuk ke bilik beliau, ke rumah beliau, dan setelah itu keluar dan memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian iqamah, kemudian beliau salat, kemudian setelah salat beliau berkhutbah. Beliau membacakan 3 ayat yang biasa dibaca oleh para khutaba pada yaumul jum'ah, pada khutbatul jum'ah, dari surat Ali Imran, An-Nisa, dan surat barakallahu fikum Al-Ahzab. Kemudian beliau membacakan ayat ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah. Dalam surat Al-Hasyr, wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Naam, wattaqullah innallaha khabir, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian beliau melanjutkan tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi thumma sa'a thum min sa'in min sa'i burrihi min sa'i tamrihi. Ada seseorang yang bersedekah dari harta dinarnya, dari harta dirhamnya. Ada yang bersedekah dengan pakaiannya, ada yang bersedekah dengan satu sok gandum yang dia miliki dan satu sok tamar korma yang dimiliki. Hatta qala walau bisyik tamrah. Kemudian beliau melanjutkan memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah walau hanya separo dari satu buah kurma. Yang penting dia bersedekah, motivasi dari Nabi, walaupun hanya sedikit, tetap itu ada nilainya dan ada artinya dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah seseorang yang membawa barakallahu fikum kurma. 6. Kemudian datang seseorang dari Ansor yang membawa sedekah, hampir dia tidak sanggup untuk membawa sedekah tersebut. 6. Kemudian hal itu dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Summa tataba'an nas. Kemudian para sahabat pun ketika melihat ada orang yang bersedekah, mereka pun mulai berinfak dan mencontoh sahabat yang pertama kali bersedekah tersebut. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Sampai saya melihat dua gundukan dari makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahalhal ka'annahu namudhhiba atau ka'annahu madhhaba. Ka'annahu muzahaba. Sampai-sampai saya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu naam para Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yankusu min awzarihim syai'un aw min ghairi an yunqasu min awzarihim syai'un. Kemudian setelah para sahabat enam melakukan infak beramai-ramai, Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya dan berseri-seri. Dan beliau melanjutkan dengan hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memberikan contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala dari orang-orang yang berbuat setelahnya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berbuat tersebut setelahnya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berbuat dengan amalan yang tidak baik, sunnah yang tidak baik, maka baginya dosanya dan dosa-dosa dari orang-orang yang melakukan setelahnya dalam rangka mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. 6. Perhatikan sebab dari turunnya atau keluarnya hadis tersebut. 6. Ternyata ada sebabnya. Sebabnya apa? As-sadaqah al-masyru'ah. Sadaqah yang disyariatkan. Bukan suatu hal yang baru. 6. Bukan suatu hal yang baru, barakallahu fikum, tapi sedekah al-masyru'ah. Ini penting pemahaman seperti ini, karena banyak dari haula mereka berdalilkan dengan kejadian, dengan hadis-hadis tadi yang kita sebutkan, di antaranya hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kemudian barakallahu fikum, makna kullu bid'atin dhalalah, setiap makna kull, naam, tidak harus mencakupi semua. Ada di sana pengecualian-pengecualian, kata mereka. Naam. Maka kita katakan, kalau seandainya ada pengecualian-pengecualian, maka itu bertentangan dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Di dalam memahami hadith-hadith Nabi, maka kita harus barakallahu fikum melihat dari hadith-hadith yang lain, karena sebaik-baik tafsir dari hadith adalah hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu barakallahu fikum pemahaman salafuna saleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, dan juga cara yang terbaik di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah barakallahu fikum dengan melihat sebab turunnya hadis tersebut, sebab terjadinya hadis tersebut. Apa sebabnya? Pada hadis man sanna fil Islam, sebabnya adalah shadaqatun masyru'ah, sedekah yang disyariatkan. Apakah sedekah ketika itu tidak ada disyariatkan atau belum disyariatkan? Naam, sebelum kejadian tersebut, jawabannya tidak. Sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketika itu, naam, ada orang yang memberikan contoh melakukan sebuah sedekah, kemudian diikuti, ketika para sahabat melihat orang ini kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya, maka ketika itu Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik, bukan mengada-ngada suatu hal yang baru, tapi memberikan contoh yang baik, yang mana contoh tersebut sudah ada dasarnya di dalam syariat. Akan tetapi banyak orang-orang ketika itu yang melupakannya dan melalaikannya. Kemudian datang seseorang barakallahu fikum yang memberikan contoh dan mengingatkan, maka baginya pahala dari sedekah yang dia amalkan dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya dalam amalan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.